Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 221. Masuk pembahasan tentang abwabul majrurati, bab dari isim-isim yang dijar. Diterangkan di sini awalan babul majruri biharfil jarri. Yang pertama, bab isim yang dijar oleh huruf jar. Ya, karena isim yang dijar itu ada yang dijarnya karena didahului oleh huruf jar, ada yang dijernya karena sebagai mudhafun ilaih, ataupun ada lagi yang dijer karena sebagai tabaiyah atau tawabi, ya mungkin na'at atau taukid maupun badal. Maka diterangkan di sini sumiyat huruf al-jarri li'annaha tajurru ma'nal fi'li lazi qablaha ila ismi lazi ba'daha, au li'annaha tajurru ma ba'daha minal asma'i. Dinamakan huruf jar karena huruf-huruf ini yang menjadikan tajurru ma'nal fi'li, yaitu kalau kita mengatakan menarik, itu bukan maksudnya, oh ini bagus, ini enggak bagus, ini menarik, itu tidak menarik, bukan itu. Ya menarik atau menggiring gitu ya, itu. Ya, tajuru kan maknanya menarik. Menarik dalam arti menyeret atau menggiring. Bukan menarik dari sisi ini bagus, ini enggak bagus, oh itu menarik, oh ini enggak menarik, bukan itu maksudnya. Ya itulah kadang ketika kita pakai sebuah bahasa yang kita niatkan ini kadang difahami oleh yang mendengar atau yang baca dengan pemahaman yang beda. Maka yang dimaksud tajurru itu maksudnya itu menarik atau menyeret atau menggiring gitu ya. Ya. Li'annaha tajurru ma'nal fi'li, yaitu menggiring, mengarahkan gitu ya, makna fi'il yang sebelumnya kepada isim yang setelahnya, atau mengkaitkan gitulah. Ya. Ya misalnya kharajtu minal fasli, saya keluar dari kelas, saya keluar dari kelas, yaitu mengkaitkan makna fi'il sebelumnya yaitu keluar kepada isim yang setelahnya yaitu berkaitan dengan kelas. Keluar dari mana? Dari kelas itu. Sehingga disebut dengan huruf jar. Ini dari sisi makna kalimat. Adapun dari sisi lafaz, auli anna tajuru ma ba'daha minal asma, ya, atau karena, nah ini sudah masuk ke istilah, karena huruf-huruf ini mengejarkan, menjadikan isim-isim yang setelahnya itu dijer atau dikhafad. Nah ini sudah masuk ke istilah irobnya. Ya, kenapa min disebut huruf jer? Karena menyebabkan, tadi contohnya rajtu minal fasli, menyebabkan al-fasli dibaca jer. Kenapa fi huruf jer? Karena menyebabkan lafaz setelahnya dibaca jer. Al-kubu, misalnya al-ma'u fil kubi. Kenapa al-kubinya ini jer? Karena ada fi, sehingga fi disebut huruf jer karena menyebabkan lafaz setelahnya di jer, dan lafaznya pasti berupa isim ya, karena huruf jer ini hanya masuk ke isim. Itulah gambaran tentang huruf jer. Kemudian diterangkan di sini huruful jari 20 harfan. Huruf jari itu ada 20 huruf. Ya ini sudah di level yang beda dengan sebelumnya. Mungkin ketika di awal-awal belajar ya, kita baru dikenalkan mungkin 3, mungkin 5, mungkin 10 gitu ya. Kalau di sini sudah dikenalkan langsung 20. Wa hiyal majmu'atu fi baitay ibni Malikil fi baitay ibni Malikin al-Atiyaini, yaitu yang terkumpul di dua bait. Ya, baitai itu isim musanna, hanya baitai ini nunnya dibuang jadi Baitayibni Malikin, ya, dua baitnya Imam Ibnu Malik, penulis kitab Matan Alfiyah Al-Atiyah ini berikut ini, ya, dua bait berikut ini. Ya, di dalam kitabnya Imam Malik rahimahullah mengatakan, hatta huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmundu rubbala mukai wawun wata wal kafu wal ba'wala alla wa mata haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmundu rubbala mukai wawun wata wal kafu wal ba'wala alla wa mata haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudmundu rubbala mukai wawun wata wal kafu wal ba'wala alla wa mata. Itulah 20 huruf jar, ya, berarti haka huruf al-jari, ya. Ambillah huruf jar itu wahya, yaitu ya min ila hatta khala hasa ada fi an ala mudmundu rubba lam kai wawu ta kaf ba la ala dan mata, ya, semuanya ada 20. Kemudian kita masuk ke pembagian, ya, pembagian huruf jar. Aqsamuha, pembagian dari huruf jar. Awalan adawatul istisna. Pertama, huruf jar itu berupa huruf istisna yang maknanya untuk mengecualikan. Apa saja? Di situ ada khola, ada hasya. Ya, ketika tiga ini menjadikan lafaz setelahnya dibaca jar, maka ketika itu berfungsi sebagai huruf jar. Dan dari sisi makna dia adalah istisna untuk mengecualikan. Qad taqaddama al-hadisu 'alayha fi babil mustatsna. Pembahasannya sudah lewat, ya, tentang tiga huruf jar ini pada bab mustatsna. Tsaniyan la'alla wa mata. Yang kedua adalah la'alla dan mata. Wa kai dan kai, la'alla mata dan kai. Qalla man dzakaraha fi hurufil jarri. Yang menyebut bahwasanya la'alla, mata dan kai ini termasuk huruf jar, itu jarang sebenarnya yang menganggap atau menyebutnya sebagai huruf jar. Nah, diterangkan di sini la'alla harfu jarrin fi lughati uqail. Ya, la'alla ini merupakan huruf jar, ya, merupakan huruf jar berdasarkan dialeknya Bani Uqail. Ya. Wa mata harfu jarin fi lughati Huzail. Ya, sedangkan mata ini merupakan huruf jar berdasarkan dialeknya Bani Huzail. Ya. Di antara syahidnya yaqul syair, pensyair mengatakan la'allallahi faddalakum alaina. Ya, menjadikan la'allallahi, lafaz jalalah Allahnya di jar. Ya, la'allallahi faddalakum alaina, mudah-mudahan Allah memuliakan kalian di atas kami. Ini contoh yang la'alla. Contoh yang mata wa yaqulul akharu mata lujajin khudrin lahunna na'iju. Ya, mata lujajin khudrin lahunna na'iju. Yang mana mata ketika difungsikan sebagai huruf jar itu bermakna min, ya, bermakna min atau dari. Ya, sehingga mata lujajin khudrin lahunna na'iju berarti atau memiliki makna, ya, memiliki makna dari, ya, dari air laut yang hijau. Setelah itu terdengar suara yang keras atau guntur. Ya, dari air laut yang hijau lahunna na'ij. Ya. Bahwasanya awan itu memiliki suara yang keras atau guntur. Ini cerita tentang tentang proses hujan gitu ya, proses hujan. Ya, karena lengkapnya syaribna bima'il bahri summa tarafa'at matalu jajin khudrin lahunna na'iju. Hujan itu uap dari air laut kemudian membumbung tinggi dari air laut yang hijau. Setelah itu terdengar suara yang keras atau guntur. Ya, di sini mata lu jajin, dia mengecirkan. Dan mata bermakna apa? Bermakna min ya. Mata di sini maknanya min, bukan makna kapan, bukan ya, tapi min. Mata lu jajin yaitu dari mata lu jajin hudrin, dari air laut yang hijau. Ya, itulah yang kedua, yaitu tentang la'ala mata dan kai. Kemudian yang ketiga, salisan mayajurul ismu dhahira wal dhamira. Ada dari huruf jar itu yang dia mengejarkan isim dhahir dan isim dhamir. Artinya dia bisa masuk ke isim dhahir, juga bisa masuk ke dhamir. Wahia yaitu min ila an ala fi alba'u alamu. Ya, di sana ada min ila an ala fi, kemudian huruf ba dan huruf lam. Itu semua bisa masuk ke huruf, ke isim dhahir, juga bisa masuk ke isim dhamir. Nahwu, contoh, kharajatu minal baiti. Ya, di sini al baiti isim dhahir. Wa raja'tu ilaihi. Ilaihi adalah isim, hinya isim dhamir. Ya. Fal baitu ismun dhahirun, maka al bait adalah isim dhahir, wal ha'u fi ilaihi dhamirun, sedangkan ha pada ilaihi adalah dhamir. Ya, contoh min masuk ke dhamir ya. Bisa enggak? Sangat bisa ya. Minhu, minhuma, minhum, itu kan, itu masuk ke dhamir. Ya. Minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Itu min. Demikian juga yang lainnya, ilah. Ilah juga bisa, ilahi, ilahima, ilahihim, dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu kriteria yang huruf jarnya bisa masuk ke isim dhahir dan bisa masuk ke isim dhamir. Kemudian yang keempat, rabi'an ma yajuru lisma dhahira faqat. Ada yang hanya mengejarkan isim dhahir saja. Wahia yaitu hatta al-kafu al-wawu mudmundu rubba atta. Ya, ada hatta, kafu, wawu, mudmunda, rubba, dan ta. Ini semua hanya masuk ke isim dhahir, tidak bisa masuk ke isim dhamir kecuali dalam keadaan syadz atau tidak umum dari kaidah yang ada. Ya, nahwu qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sini hatta masuk ke isim dhahir yaitu matla. Fa matla'i, ya fa matla' ismun dhahirun, maka matla' adalah isim dhahir. Wa nahwu, dan contoh yang lain, wallahi laqad najahtu, demi Allah saya telah sukses misalnya. Ya, di sini lafzul jalalati ismun dhahirun, lafaz jalalah Allah adalah isim dhahir. Ini contoh huruf syair berupa wawu, yaitu bagian dari huruf qasam. Wa nahwu, dan contoh, ma ra'aituka mundu syahrin, saya tidak melihat kamu semenjak sebulan yang lalu. Mundu, kemudian syahrin. Syahrin adalah isim dhahir. Yaitulah kriteria pembagian dari huruf-huruf jar. Ya, silahkan difahami lagi. Bagi yang merasa ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.